Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak? Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.